mungkin menahanmu. Apapun yang akan terjadi, setiaku sampai hati kepadamu. Peluklah tantiriku dengan kata hatiku. Aku ingin selamanya, selalu bersamamu, selalu menyayangmu. Cinta ini jangan pernah berakhir. Cinta ini jangan pernah berakhir.